padaku berkata, mungkin yang terakhir kalinya sudahlah lepaskan semua. Yakin inilah waktunya mungkin saja kau bukan yang dulu lagi mungkin saja rasa itu telah pergi dan mungkin bila jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini saat bersamaku mungkin saja kau bukan yang dulu lagi mungkin saja rasa itu telah pergi dan mungkin bila nanti kita akan bertemu satu pintaku jangan kau coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini. Coba tanyakan kembali rasa yang ku tinggal mati seperti hari kemarin saat semua di sini tak usah kau tanya.